Yes. Really love you. Zane Panzer. Make a flow. Pertama jumpa kita haka penganan nona di ngape rumah. Tertawa kiapa kita bisa tagai ngalape cinta. Bikin kita suka, bikin kita tagila. Pas nona senyum bulan babisi-bisi cinta. Tiap malam kita termisah tidur tinggal pikir pengana. Tiap jalan kita pelanggar cuma hanya ada ngana. Kita kerja orang pe musik mau balik kangen ngana. Ngana di mana ada yang sapa. Kita su tagai hati ini drama main. Nona dengan Zen Panzer hadir deng bye bye. Tajam kita rasa panas langsung memasang. Nona ini kita pe cinta nyata. Akang dalam hati tra usah ngana say. Bakuti dalam nadi yang batembak orang kei. Kita ucap cinta bukan ngana pe hati. Kalau banding dengan bintang yang terang Setiawati. Nona kita jatuh cinta pangana. Nona rasa ini terlalu nyata. Tak bisa hati ini kelain cinta. Cuma ngana kita jatuh cinta. Ini akan nyata bukan ngape mata usaha. Biar kata susah kalau suka bilang suka. Jatuh cinta dengan ngana kita rasa. Tak tusuk sampai jantung ujang turung tong babasa. Mari jua, pegang tangan maju jua. Yakin cuma ngana, nona to magoba. Balompa toki gaba-gaba. Manis dalam nada. Asli nona Maluku yang tak simpan dalam dada. Ombak pantai Depok babunyi. Malam itu paling indah. Kita datang bawa cinta. Gak bersenyum, kita bilang paling manis. Sampai kapanpun akan sing abis-abis. Ini musik dari hati paling dalam. Akan melukis ngana deng bintang malam. Kita datang untuk ngana, hati tunjuk pengana. Putus jatuh cuma ngana. Nona, kita jatuh cinta pengana. Nona, rasa ini terlalu nyata. Gak bisa, hati ini kelain cinta. Cuma ngana, kita jatuh cinta. Nona, kita jatuh cinta pangana.